Begitu datang ditanya oleh Umar, "Mananta? Siapa kamu?" Umar nunggu yang namanya Subair bin Isl. Kata dia, "Ana Abdullah bin Sabir." Kata dia, "Ana Abdullah Sabir." Ini dia mau menyamarkan dirinya. Dia enggak bilang Sabir bin Isl, tapi dia bilang Abdullah. Abdullah hamba Allah. Sabir, yani Sabir bin Isl tadi. Kata Umar, "Aku Abdullah Umar." Aku juga hamba Allah sama. Abdullah Umar. Maka langsung di saat itu Umar pukul kepalanya dengan pelepah kurma yang sudah disiapkan oleh Umar. Karena Umar dengar ini orang nyari-nyari syubhat, ayat-ayat Qur'an, wadzariyati dzarwa, falhamilati wikra, apa maksudnya ini. Buat orang ragu terhadap ayat-ayat Allah. Sudah disiapkan pelepah di sini. Pukul oleh Umar, jebret, pingsan. Tunggu sampai dia siuman. Siuman pukul lagi, jebret, blek, pingsan. Siuman pukul lagi oleh Umar, jebret, blek, pingsan. Begitu dia bangun keempat, kata dia, "Wahai Amirul Mu'minin, kalau kamu ingin yang di kepalaku keluar, wallahi sudah keluar. Tapi kalau kamu ingin bunuh aku dengan cara baik." Al-Muhim, sampai kemudian dia diasingkan oleh Umar, gak boleh diajak bicara, gak boleh diajak transaksi, jual beli, dan seterusnya. Pertanyaannya, kenapa Umar gak nasihati Sabir dulu? Kenapa langsung dihukum? Dolim pula Umar bin Khattab. Semestinya kan dinasihati dulu, kenapa kamu begini? Anak dengar kamu begini, begini, begini, apa betul? Dan seterusnya. Gak ada nasihat. Langsung hukuman yang ada. Didera oleh Umar dengan pelupa korma. Hada Umar bin Khattab Al-Faruq radhiyallahu ta'ala anhu wa arzah. Banyak sekali asar, sudah gak terhitung. Sufyan Ats-Tsauri ketika datang ke Basra tanya tentang Rabi ibn Sabih atau ibn Subay. Siapa ini? Gak dikenal, gak diketahui. Sufyan juga gak kenal siapa Rabi bin Sabih ini. Beliau tanya, "Rabi bin Sabih ini siapa?" Kata orang-orang Basra, "Ya dia ahlu sunnah. Yang kami tahu dia di atas sunnah." Sufyan tanya, "Kumpulnya sama siapa?" Orang kan pasti kumpul. Misalnya kamu di Sukabumi, kumpulnya kemana? Oh, di pengajiannya sini, di ma'adnya situ, datangnya ke majelis ini. Kata mereka, bersama orang-orang Qadariyah kumpulnya. Ini mengingkari takdir ini itu. Langsung kata Sufyan Ats-Tsauri, kalau begitu Rabi ibn Sabir Qadari, orang Qadariyah. Selesai. Diketahui dari tempat kumpulnya, tempat dia bergabung, bersama siapa, teman-temannya, orang-orang dekatnya, langsung. Zalim juga Sufyan Ats-Tsauri. Kenapa gak dinasihati dulu Rabi bin Sabi? Langsung dihukumi vonis sebagai Qadariyah. Yakni a'imah Islam dan masih banyak yang lain. Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, a'imah tabi'in, adba' tabi'in, Sufyan Ats-Tsauri, semuanya zalim, salah. Oh, mereka gak nasihati dulu. Langsung ditahdir, langsung dijarah. Wah, yang adil, yang objektif, Masya Allah, Ali Hasan dan orang-orang sururi harus dinasihati dulu sebelum ditahdir. Bahkan Rasulullah SAW dengan kaidah mereka zalim pula. Wahasyahu Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang mereka enggak faham arah syubhat-syubhat mereka itu, bahkan mencela Rasul SAW. Entah mereka sadar atau enggak itu. Ini kisah para imam. Imam Ahmad ketika Dawud al-Asbahani tokoh zahiriyah datang ingin menemui Imam Ahmad, datang ke Baghdad minta izin kepada anaknya Imam Ahmad, Soleh bin Ahmad, "Aku menemui bapakmu, ayahmu Imam Ahmad." Kata Soleh kepada ayahnya Imam Ahmad, "Di luar ada Dawud." Ini Dawud al-Zahiri. "Dari mana?" "Dari Asbahan," karena dia Asbahani. Kata Imam Ahmad, "Orang ini mengatakan bahwa Quran itu muhdats, makhluk. Aku gak mau temui dia." keluar soleh, menyampaikan, ayahku gak mau nemui kamu. Karena kata ayah, kamu mengatakan Quran makhluk, muhdats. Diingkari oleh Dawud. Katakan ke ayahmu, gak benar itu, aku gak pernah berkata demikian. Aku mengatakan Quran, kalamullah, bukan makhluk begini. Tolong diizinkan aku masuk dan menemui beliau, mau bicara begini-begini. Masuk lagi soleh ke ayahnya. Kalau bahasanya orang sekarang. Bah, itu Dawud mengingkari, dia gak pernah bilang gitu katanya. Gak benar itu. Kata Imam Ahmad, aku tahu ini dari Muhammad ibn Yahya Naisaburi. Itu yang menyampaikan kepadaku bahwa Dawud mengatakan Quran muhdats. Wa Muhammad ibn Yahya asdaq minhu. Bagiku Muhammad ibn Yahya lebih terpercaya darinya. Suruh dia pulang. Enggak ditemui oleh Imam Ahmad. Dolim juga Imam Ahmad. Imam Ahmad salah. Kenapa bersikap begitu? Ditolak, enggak mau diterima. Lah kan semestinya dinasihati dulu Ahmad. Sebelum ditolak, sebelum kamu sikapi, suruh masuk, tak nasihati dulu. Kalau memang kelihatan dia ngingkari, ya baru nanti. Ada Ahmad ibn Hanbal, salah juga. Karena gak bernasihat terlebih dahulu. Langsung disikapi Dawud, gak boleh masuk, gak diizinkan. Ada Imam Ahlus Sunnah, Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah. Semua ini gak ada artinya. Bagi Ali Hasan, bagi Sururi, harus nasihat, harus nasihat. Gak pernah dinasihati, gak pernah dinasihati, langsung dibantah, langsung ditahdir, langsung dijarah. Jam berapa ini? Asar antum jam berapa? Hah? Masuk sudah. Adhan dulu. Fadhal yang adhan. Kita lanjutkan sedikit pada adhan.